Matius hondongan pitu. Anamane naua? Daun pasala padamu hupatau, dan ana pasala kuduka puang Allah Ta'ala. Akau mbasusi pasala ku padamu hupatau, lasusin toduka na pasala ku puang Allah Ta'ala. Aka pempada itu pasala ku sulamu, yalah pempada sian toduka na pasala ku puang Allah Ta'ala. Aka nalamu talekok kubutan na sulamu pada tahubuk kaju, ana tak kui kolof sik di mbutamu pada talakaju dalam matamu? Maka niasusi lamala ku muas solamu. Maiko solaku, anak walai yang kuitin tahu buk kaju dalam matamu. Mui kelada apa di ko talakaju dalam matamu? Oto mak dua tambu. Alah iolin du butamu pada talakaju. Namala masiak penenekmu malai yang butan na solamu pada nenu. Puhai ya to'o, natulak polepi pol Yesus mesa pehapangan naua. Daun bennya suinggan nama sehona, akan sumbali iku mani ian nana hopaiko. Anna daun ben ni bawi mani mutiaramu, dan anna pak kuttai. Mane nawa poleui? Si pelawi kapahaluamu langan puang Allah Ta'ala, anna naponoi yangko. Peai kapahaluamu anna lulongan ni. Dek dei bakba anna malah natungka yangko. Aka menna-menna melau la diponoi yang pelawanna, anna menna-menna mamea la nalolongam, anna menna-menna undek-dek bakba la ditungka iam. Tak sia den tau la palak penawan na umbem batu anakna kem pelawi hoti. Susitoi duka, tak den tau la palak penawan na umbem nula anakna kem pelawi bau. Dadi ikut duka toma dosa anna musa ni umbem anak mula na pemapianna, damuahan ni ambemu ya wasuhuga, lombe nindola na pengapian na laku si mesa-mesa hupatau to melau di olona. Anna mane nawa? Ya tumpu haila na pugausang ko solamu, yan to duka lang pugausal laku solamu. Yan to inde pungut tanun na sin na suhak pepandongan na Musa, anna suhak na inggan na Nabi. Mane naway? Ola tama ko bak bamasiki, aka bak bakalua anna lalam malove, diola tinanda tamanahaka. Anna Buddha tau mulai ta. Sapok bak bamasiki anna lalam masiki, ladio latinanda laku katuam, sule laku salaku lakona, anna angga saidi tau mula lalannya to'o. Anna mane nawa? Jaga manapa ya, tos sangai kalena Nabi, sapok setongan na to mebawa bulim. Si sule kok na pelambi imak madotak-dotak lele nanggasan na domba, sapok setongan na susilu hia olok-olok topiande. Sapok lamisan na untandai, akalamui tadiwa wak pak palakuanna. Akal adenda katia tau umpupu bu anggur di umai balambane. Batu akal umpupu bu ara ya umai kaju bahani. Susitoi duka mesa kaju ke mapiai. Lama piasian tia duka buana. Ana mesa kaju ke kadakei. La kadake sian tia duka buana. Aka tak sia del lama la mesa kaju mapia. Lam kembua ambua kadake. Batu haka mesa kaju kadake lam kembua ambua mapia. Inggan na kaju kita ima pia buana, manasa ana la dilelen ni ilao ana ditunui. Susin to duka na bitatappa, la di itadio piyo lopak palakuan na, mane manasai. Mane nawai? Taya tiendo tuangga muambebe e, dewa tangku puang Yesus, la menda di umma ilang kapahenta asuhuga. Sapu anggan tiendo tong palako pa elok na ambeku ya wasuhuga, lama la mentama kapahenta anna. Akailan na lomak ketampasan na, labu datau sule di oloku to ta umpalaku pa elok na ambeku ya wasuhuga, anna nawan na. O dewata, tak da katia puhang ka mendadi pelombong pudukmu ila numpak pakahebaan batta kada dewata, si hambai kaliu setam, anna umpadadi kan tanda memenga-menga. Sapok tapalaku lompeku ua, tak kua iku kuisam. Talai kuak lau inggan na kuak tosimpogau kakada keam. Anna mane nawa? Menna-menna umpehingi manapa inggan na inde kadangku. Anna napatama tambu ilambi na kedoam. Tau ya to usih hapa mesa to keaka. Umpake dek banuan na yawona batu. Tapa na tuhun nuhas si tonda hiwuk tatta. Na suhum mak butu-butu uai untak dundu banua. Sola na tapi hiwuk. Sapotak den tigege akan napake dek yawona batu. Sapok menna-menna hingga ganda-ganda kadangku, anna tae na pailan tambu, dapa kayala na keduam. Tau ya to'o dipasihapan niya tumaho kalebu, mpake dek banuanna yawo na bungim. Tapa na tuhun nuham si tonda hiu tata, na suhum mak butu-butu uai untak dundo banua, anna lami leliah hiu untapi, lambi titale bangke, akan apake dek yawo na bungim. Tapa na puha mak tulak pong Yesus, ya sangim menga-menga tau hingi pepak guhana, akataya mak pak guhu susi indo tulata pepondongan na Musa. Sapu mak pak guhu ya pong Yesus si tonda kekuasaan.